Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa muwala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini 27 Safar 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat al-afiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah. Kita masih melanjutkan pembahasan pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga karya Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala, masih pada bab tentang penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu, dan kita masuk kepada poin yang ke-11. Penghalang penuntut ilmu yang ke-11 adalah belajar kepada ahlul bid'ah. Seorang penuntut ilmu tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Kenapa? Karena ia, ya, ahlul bid'ah merasa ridha dengan sesuatu yang menyelisih agama. Ahlul bid'ah merasa ridha dengan sesuatu yang menyelisih agama. Seolah-olah ahlul bid'ah ini mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala belum menyempurnakan agama ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempurna dalam menyampaikan seluruh risalah. Jadi ahlul bid'ah ini ridha dengan perbuatan-perbuatan baru dalam agama Allah. Seakan-akan dia mengklaim, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu belum selesai, belum menyempurnakan agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempurna dalam menyampaikan risalah. Maka kita katakan, tentunya ini adalah hal yang keliru dan sangat menyimpang dari pondasi-pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jika seseorang belajar dari orang yang menyelisihi pada perkara-perkara yang harusnya tidak diselisihi, yaitu membuat perkara baru dalam agama ini terlarang, maka bagaimana ilmu yang akan ia dapatkan dari orang-orang seperti ini? Jika gurunya atau sumber dia mengambil ilmu adalah orang-orang yang ridha dengan perbuatan-perbuatan baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi apabila seorang penuntut ilmu bermajelis dengan orang yang memiliki sifat seperti ini, maka ia pun akan memperoleh keburukan. Tidak akan ada, ya, yang datang kepada penuntut ilmu ini kecuali kerusakan demi kerusakan pada agamanya, karena dia mengambil ilmu dari orang yang tidak boleh diambil ilmunya, ahlul bid'ah. Meskipun, ya, orang yang bermajelis dengannya tidak mengamalkan bid'ahnya. Jadi seseorang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, meskipun dia tidak mengambil atau tidak melakukan bid'ah yang dilakukan oleh si ahlul bid'ah ini, dia tidak lakukan kebid'ahan yang dilakukan oleh si ahlul bid'ah ini, tetapi paling tidak akan muncul syak, akan memuncul keraguan, akan hinggap kepada diri penuntut ilmu ini syubhat, sehingga ia menjadi bingung dalam urusan agamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalul jalis salihi wal jalis su' kahamilil miski wa nafikhil qir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Perumpamaan teman baik, teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk hanyalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski, adapun penjual minyak wangi yang membawa minyak wangi ini, imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Maka orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, bisa jadi ia akan memberikan kepada dirimu minyak tersebut, atau engkau membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalaupun engkau tidak mendapatkan darinya, ya, minyak wangi tersebut, atau engkau tidak membelinya, paling tidak engkau akan mendapatkan aroma harum darinya, karena berteman dengan orang yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kahamilil miski, seperti penjual minyak wangi. Wa nafikhil qir, adapun orang yang pandai besi, ya, imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Kalau anda ini akrab duduk berteman dengan orang yang pandai besi, ini perumpamaan yang Nabi buatkan, maka bisa jadi ia akan membakar bajumu, atau paling tidak engkau membawa bau yang tidak sedap darinya. Engkau akan mendapatkan bau yang tidak nyaman darinya, aromanya tidak harum. Ini perumpamaan yang Nabi SAW berikan ketika orang itu duduk dengan orang yang baik, lalu yang satunya duduk dengan orang yang buruk. Nabi umpamakan seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi, atau orang yang duduk dengan pandai besi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini. Kata Imam An-Nawawi, di dalam hadis ini terdapat keutamaan bermajelis dengan orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki kebaikan, akhlak mulia, orang-orang yang wara, orang-orang yang memiliki ilmu dan adab. Dan di dalam hadis ini juga terdapat larangan bermajelis dengan pelaku kejahatan. Tidak boleh bermajelis dengan pelaku kejahatan. Kemudian ahlul bid'ah dan orang yang membicarakan aib orang lain. Ini perhatikan. Kalau ada majelis ghibah, maka sikap seorang muslim meninggalkan majelis tersebut. Jadi terlarang duduk dengan pelaku kejahatan, ahlul bid'ah, dan orang-orang yang membicarakan aib orang lain, dan yang selainnya dari berbagai macam perbuatan tercela. Maka ini ditinggalkan. Termasuklah pembicaraan ini, pembicaraan yang terjadi secara langsung dengan tatap muka, maupun pembicaraan yang tidak terjadi secara langsung. Contohnya, Facebook, grup WhatsApp, ya, kemudian grup Telegram, atau berbagai macam media sosial yang ada hari ini. Ya, ini maka ditinggalkan majelis-majelis seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis saati an yultamasal ilmu 'indal asaghir." Ini juga mengambil ilmu dari ahlul bidah ini, ini di antara tanda-tanda kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis saati." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, "An yultamasal ilmu 'indal asaghir." Adalah dipelajarinya ilmu dari al-asaghir. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan ketika ditanya tentang al-asaghir, kata beliau, al-asaghir humu ahlul bid'ah. Al-asaghir mereka adalah ahlul bid'ah. Maka ditinggalkan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Dan hari ini banyak orang membuat syubhat ahlul bid'ah. Ya contoh, ya, kebid'ahan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam memperlakukan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ini banyak sekali kelompok-kelompok yang menyimpang. Maka ditinggalkan. Jangan ambil ilmu dari orang-orang seperti ini, atau membawa pemahaman-pemahaman yang keliru terkait sikap kaum muslimin terhadap penguasanya, terhadap pemimpinnya. Jika ada dai-dai yang membawa syubhat, menebarkan keraguan, maka orang-orang seperti ini hendaknya ditinggalkan dan tidak diambil dari mereka al-ilmu. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mengatakan dalam sebuah perkataannya, perkataan yang hendaknya kita perhatikan dengan baik. Ibnu Mas'ud, ya, salah seorang kibar dari sahabat, beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min qibali ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. La yazalun nasu bi khairin. Manusia ini senantiasa akan tetap berada di dalam kebaikan. Kapan? Ma atahumul ilmu min qibali ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. Selama mereka mengambil ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para ulama ahlu sunnah. Fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim fadzalika hina halaku. Apabila mereka mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, maka itulah saat kebinasaan mereka. Itulah saat kebinasaan mereka. Maka ilmu harus diambil dari orang yang baik agamanya, lurus akidahnya, lurus manhajnya. Tidak boleh diambil dari orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan. Maka yang dimaksud dengan al-akabir adalah ulama al-sunnah. Disebutkan dalam perkataan Ibnu Mas'ud, wa akabirihim. Dan dari al-akabir, yang dimaksud dengan al-akabir adalah ulama ahlu sunnah yang memahami Al-Quran, memahami as-sunnah menurut pemahaman sahabat. Dan yang dimaksud dengan asaghirihim, al-asaghir adalah ahlul bidah. Hal ini sebagaimana ta'liq dari Syekh Ahmad Farid atas kitab Az-Zuhud karya Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Jadi kaum muslimin ini akan senantiasa berada di atas kebaikan ketika dia mengambil ilmu dari mereka, para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, kemudian dari para ulama ahlus sunnah yang lurus pemahaman, yang benar memahami Alkitab dan as-sunnah, dan meninggalkan mengambil ilmu dari al-asaghir, yaitu ahlul bidah. Dan kita lihat hari ini ya, keadaan masyarakat rusak dikarenakan mereka mengambil ilmu dari ahlul bidah. Contohnya adalah para duat-duat yang memiliki penyimpangan, baik penyimpangan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka rusak dalam mengenal Rabb-nya, tidak memahami dengan baik bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Para duat ya, duat sahwah, duat-duat yang mengajak kepada pemberontakan, pergerakan ya untuk memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan dalam masalah manhajiyah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim untuk tidak sembarangan mengambil al-ilmu. Maka para ulama telah mengecam duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Dulu-dulu aja diingatkan para ulama. Diingatkan oleh para ulama, bahkan dikecam bagi siapa saja yang duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Lalu bagaimana dengan mengambil ilmu dari mereka? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan Ibn Sirin yang wafat pada tahun 110 Hijriah rahimahumullah, beliau mengatakan, janganlah kalian bermajelis dengan pengikut hawa nafsu, yaitu ahlul bidah. Jangan berdebat dengan mereka dan jangan mendengarkan perkataan mereka. Jadi kalau ada ahlul bidah ya, ahlul syubhat yang membawa syubhat, maka ditinggalkan. Jangan justru sebagian manusia ya seakan-akan bertindak pertengahan, bijaksana, didengar dulu, kemudian nanti dibantah. Ya ikhwan sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hati manusia ini adalah lemah. Maka tidak boleh dia memaparkan dirinya kepada syubhat. Jangan dipaparkan diri kita ini kepada syubhat. Belum tentu kita ini mampu ya untuk menghadapi syubhat-syubhat tersebut. Adapun alasan, nah disebutkan, adapun alasan dilarang yang mendengarkan ilmu dari ahlul bid'ah adalah agar namanya tidak terkenal, pengikutnya menjadi sedikit, dan selamat dari berbagai syubhatnya. Jadi kalau ditanya mengapa tidak boleh mengambil ilmu atau mendengarkan ilmu dari ahlul bid'ah, jawabannya agar namanya tidak terkenal, agar pengikutnya menjadi sedikit, dan agar selamat dari berbagai syubhatnya. Ini dinukil oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala dari At-Tariq Ilal Ilmi dalam halaman 87-88. Maka beliau Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dalam kitabnya menyampaikan nasihat, bersungguh-sungguhlah dalam menimba ilmu dari para ulama atau para ustaz yang memegang telah, yang memang telah dikenal keteguhannya dalam memegang Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Menurut pemahaman Salafus Saleh. Peringatan, sebutkan sini peringatan. Pada zaman sekarang ini, tolak ukur manusia dalam menilai sesuatu sudah rusak. Inqalabul ma'ayir, istilahnya. Tolak ukurnya terbalik. Mereka menganggap bahwa orang alim, ulama adalah setiap orang yang dapat memberikan nasihat, yang dapat menyentuh hati. Nangis, apalagi sekarang ya, video-video dakwah dipasang backsound, seakan-akan sedih, seakan-akan orang yang mendengar menjadi terharu. Atau memberikan ceramah dengan semangat berapi-api. Sama juga ini kadang ditambah-tambah dengan sesuatu di balik kajian tersebut. Atau khutbah Jumat dengan retorika yang mengesankan, dianggap alim. Maka mereka inilah yang dianggap sebagai ulama, sehingga orang-orang awam belajar kepada mereka, bahkan meminta fatwa dari mereka. Wallahul musta'an. Padahal belum tentu kita katakan. Oleh karena itu, maka jauhilah kebiasaan masyarakat awam. Ini nasihat bagi penuntut ilmu, bagi kita semua. Hendaknya penuntut ilmu menjauhkan dirinya dari kebiasaan masyarakat awam. Apa kebiasaan mereka? Mengambil ilmu dari para pemberi nasihat dan khatib Jumat yang mereka anggap sebagai orang alim. Karena hal itu berarti menyandarkan ilmu bukan kepada ahlinya. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Maksudnya, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, kebinasaannya. Tidak akan betul urusannya. Ya. Karena tidak semua orang yang pandai dalam memberikan nasihat, tidak semua orang yang pandai dalam ceramah maupun khutbah Jumat adalah orang alim. Ini bukan berarti kita tidak boleh mendengarkan nasihat dan khutbah mereka, bukan demikian. Namun maksudnya adalah tidak boleh mengambil ilmu syar'i kepada mereka dan tidak menempatkan mereka pada kedudukan ulama. Jadi tempatkanlah mereka pada kedudukan yang semestinya. Semoga Allah memberikan taufik, kata beliau. Al-Imam Ibnu Muhammad bin Sirin yang wafat pada tahun 110 Hijriah rahimahullah, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. "Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Maka lihatlah dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Jadi kita harus lihat siapa orang yang kita ambil darinya ilmu agama ini. Apakah mereka dari akidah yang lurus, manhaj yang lurus dan sebagainya. Maka dilihat. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, tidak boleh mengambil ilmu atau belajar dari empat orang. Tidak boleh mengambil ilmu atau belajar dari empat orang. Yang pertama, orang bodoh yang menampakkan kebodohannya. Orang bodoh yang menampakkan kebodohannya meskipun banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, ahlul bidah yang mengajak kepada hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang berdusta saat berbicara dengan orang lain meskipun dia tidak berdusta dalam meriwayatkan hadis. Jadi dia berdusta dalam pembicaraannya meskipun dia tidak berdusta dalam meriwayatkan hadis. Yang keempat, orang salih ahli ibadah namun tidak memahami apa yang ia katakan. Orang salih ahli ibadah namun tidak mengerti apa yang ia katakan. Maka jangan ambil ilmu dari empat orang ini. Dan ini nasihat bagi kita semua yang mengajarkan ilmu untuk introspeksi diri. Ya. Memantaskan diri kita, melihat diri kita ini pada posisi yang mana. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, kata beliau, "Wahai para pelajar, jadilah salafi sejati. Ikutilah jejak para ulama salaf." Maksudnya, jadi bagaimana seseorang itu menjadi salafi sejati, yaitu mengikuti jejak para ulama salaf. "Hati-hatilah, jangan sampai para ahli bid'ah mencelakakanmu, karena mereka banyak membuat jalan untuk menjegalmu." Ahlul bid'ah itu tidak putus asa untuk menjatuhkan para pelajar dari kalangan Ahlussunnah masuk ke dalam bid'ah mereka. Mereka bungkus semua itu dengan ucapan yang manis, di trik ahlul bid'ah. Dibungkus dengan ucapan yang manis, seperti madu. Padahal dia adalah madu yang pahit dan kucuran air mata. Indah kulit luarnya dengan tipuan dan khayalan belaka. Mempertontonkan keluar biasaan yang dianggap karomah. Ahlul bidah ini biasanya jalan atas air dan sebagainya, namun jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Menjilati tangan serta mencium pundak. Luar biasa. Antum melihat orang-orang yang dikultuskan ini, ya. Tidaklah semua itu melainkan bara buatan ahlul bidah. Dan panasnya api fitnah yang ditanamkan dalam hatimu akan menjeratmu dalam lingkaran syaitan. Fitnah syubhat ini yang ada di dalam hati seseorang ketika dia terperangkap dengan jegalan-jegalan yang ahlul bidah, maka ini akan menjerat hatinya dalam lingkaran syaitan. Demi Allah, tidaklah orang yang buta bisa menuntun dan memberi petunjuk untuk memimpin orang-orang buta sepertinya. Jadi untuk ilmu ini harus jeli. Jangan dia melihat sesuatu ya secara zahirnya saja. Maksudnya pengikutnya banyak ya, pandai memberikan nasihat, kalau ngasih nasihat orang-orang menangis, belum tentu. Bukan berarti tidak boleh demikian kita katakan. Akan tetapi nasihat-nasihat yang demikian ini alangkah baiknya kalau diambil dari seorang salafi yang sejati, betul-betul di atas manhaj yang lurus. Jangan seorang mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak bisa diambil darinya ilmu sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, ada empat golongan. Ya, dan di antaranya ada ahlul bidah. Baik. Yang ke-12 di antara penghalang penuntut ilmu ya adalah tergesa-gesa ingin memetik buah ilmu. Tergesa-gesa ingin memetik buah ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak boleh tergesa-gesa dalam usahanya untuk memperoleh ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu tidak boleh tergesa-gesa, dia mesti bersabar. Menuntut ilmu tidak cukup dilakukan 1 atau 2 tahun, tidak bisa dilakukan cuma 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Ya. Kalau seseorang beranggapan bahwa menuntut ilmu itu bisa dilakukan setahun atau dua tahun, maka ini sejatinya menyelisih jalan salafus salih. Kita lihat Nabi SAW, beliau saja menerima wahyu selama 23 tahun. Al-Quranul Karim. Kepada seorang manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Diturunkan secara bertahap 23 tahun. Lalu bagaimana kita orang belakangan ya, yang ingin menuntut ilmu hanya sekejap mata, ingin singkat waktunya. Baik. Sebagian pelajar ada yang menyangka bahwa menuntut ilmu laksana santapan lezat dan minuman segar yang cepat terlihat hasil dan manfaatnya, sehingga ia beranggapan dalam hatinya bahwa setelah berlalu satu tahun atau lebih, bahkan kurang dari umurnya yang ia habiskan untuk menuntut ilmu, maka ia akan menjadi seorang berilmu yang ahli. Jangan seorang berpikir bahwa jika seseorang itu telah belajar ya, dia sudah mengira bahwa dirinya telah mendapatkan santapan yang lezat dari ilmu, lalu dia beranggapan bahwa dia ingin melihat hasilnya dengan cepat dan menganggap dirinya ahli. Maka jangan. Ini adalah pendapat yang keliru. Semua kita adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Pendapat seperti ini adalah pendapat keliru. Gambaran yang rusak dan cita-cita yang rendah. Baru belajar lalu menganggap diri telah ahli. Bahaya yang ditimbulkan orang seperti ini sangat besar. Dan kerusakan yang sangat luas. Karena apa? Karena dapat mendorong pelakunya berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Kenapa dia bisa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu? Karena itu tadi, dia anggap dirinya hebat. Akhirnya yang tercipta kesombongan. Dan merasa sudah alim. Padahal dia belum layak untuk itu. Taib. Orang yang memperlihatkan keadaan para salaf, maka ia akan merasa heran sekaligus takjub dengan keinginan mereka. Jadi orang yang melihat keadaan salaf, maka kita akan dapati bahwa kita nantinya akan dibuat takjub melihat bagaimana kegigihan mereka dalam memperoleh ilmu secara terus-menerus para salaf. Mereka tidak lemah dalam mencari ilmu, tidak pantang menyerah, tapi juga tidak sombong. Semboyan mereka adalah menuntut ilmu dari pangkuan ibu sampai masuk ke dalam liang lahat. Ini semboyan, ini bukan hadis Nabi, tapi ya, bukan hadis Nabi. Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan, ilmu tidak bisa diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan. Jadi ilmu ini tidak bisa didapati dengan birahatil jasad, dengan tubuh yang leha-leha, tubuh yang santai, tidak bisa. Tapi butuh mujahadah, butuh juhud, butuh kesungguhan. Imam Ibn al-Madini mengatakan, dikatakan kepada Imam Asy-Sya'bi, dari mana Anda memperoleh semua ilmu ini? Ya. Jadi Imam Ibn al-Madini mengatakan, dia katakan kepada Imam Asy-Sya'bi, dari mana Anda memperoleh semua ilmu ini? Beliau menjawab, dengan tidak bersandar, yaitu tidak bersantai-santai, menjelajahi berbagai negeri, bersabar seperti sabarnya benda mati. Itu melihat benda mati ya. Benda mati ini kalau antum lempar, enggak dia protes. Antum kasih dia di luar rumah, rumah antum kena hujan, enggak dia teriak-teriak. Benda mati, sabar dia. Antum bungkus dalam plastik, enggak dia berontak keluar. Ini penuntut ilmu. Dan berpagi-pagi mencarinya seperti berpagi-paginya burung gagak. Jadi bagaimana kita memperoleh ilmu? Pertama, tidak bersandar, tidak santai-santai, tidak leha-leha, sungguh-sungguh. Yang kedua, safar, menjelajah berbagai negeri, perjuangan. Ini jangan datang kajian aja udah malas. Datang kajian aja malas. Apalagi belajar bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Ya, sebagian ikhwan belajar bahasa Arab datang semangat di awal, 5 pertemuan. Semangat. Pertemuan ke-6 mulai absen, mulai urusan A, B, C dan D, ngikut. Sampai di akhir tinggal 3. Ini kemana semangat menuntut ilmu, ya? Kemudian semangat ini tidaklah muncul kecuali seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersabar. Dan seseorang ketika dia mampu untuk menuntut ilmu, jangan menyandarkan juga dengan kekuatan dirinya. Namun itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah beberapa penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu yang bisa kita bahas pada bab yang kelima ini. Kita ulangi ya, penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Yang pertama, ya, penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu adalah niat yang rusak. Yang kedua, ingin terkenal dan ingin tampil. Yang ketiga, lalai menghadiri majelis ilmu. Yang ketiga, beralasan dengan banyaknya kesibukan. Yang keempat, yang pertama niat yang rusak tadi ya. Yang kedua, ingin terkenal dan ingin tampil. Yang ketiga, lalai menghadiri majelis ilmu. Yang keempat, beralasan dengan banyak kesibukan. Yang kelima, menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu kecil. Yang keenam, bosan dalam menuntut ilmu. Yang ketujuh, menilai baik diri sendiri. Yang kedelapan, tidak mengamalkan ilmu. Yang kesembilan, putus asa dan rendah diri. Yang kesepuluh, taswif, terbiasa menunda-nunda. Yang kesebelas, belajar kepada ahlul bidah. Dan yang kedua belas, tergesa-gesa ingin memetik buah ilmu. Maka ini semua hendaknya dihindari. Baik. Kemudian kita masuk kepada bab yang keenam, yaitu adab-adab para penuntut ilmu. Adab yang keenam, yaitu adab-adab, bab yang keenam adalah adab-adab para penuntut ilmu. Nanti ini dimuat ya berbagai macam adab. Dan Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala memiliki buku khusus tentang masalah adab ini, yaitu adab para penuntut ilmu. Ini ada kitabnya juga tersendiri yang ditulis oleh beliau. Kemudian di sini juga dibahas. Di sini ada beberapa poin dari adab-adab penuntut ilmu. Yang pertama, adab terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, adab terhadap kedua orang tua. Yang keempat, adab kepada diri sendiri. Yang kelima, adab kepada karib kerabat. Yang keenam, adab kepada tetangga dan masyarakat. Yang ketujuh, adab kepada syekh, ustaz, atau guru. Yang kedelapan, adab ketika berada di masjid. Dan yang kesembilan, adab-adab tatkala berada di rumah. Ini sembilan adab yang merupakan pembahasan dari bab yang keenam, yaitu adab-adab penuntut ilmu. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membaca dulu pengantar dari bab yang keenam ini, dan insyaallah esok hari kita akan masuk kepada adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait masalah adab ini telah menerangkan tentang adab ini dalam Islam. Bagaimana Islam mengatur adab-adab bagi setiap pemeluknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan adab dan segala sesuatu dengan jelas. Bahkan adab buang air pun diajarkan, apalagi yang lebih besar dari buang air. Buang air yang urusannya pribadi, ya, urusan kita masing-masing yang tidak perlu diceritakan, ini sudah diajarkan adabnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab yang beliau ajarkan adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini sudah kita bahas. Ikhlas dalam mengamalkan ilmu, ikhlas dalam mengajarkan dan mendakwahkan ilmu, ya. Begitu pula para sahabat dan tabi'in, ya. Mereka menasihati agar setiap muslim, muslimah memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Kenapa mesti diperhatikan? Agar ilmu yang dikaji dan dipelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Adab dan akhlak yang baik adalah bagian dari amal saleh. Ini mesti digarisbawahi. Adab dan akhlak yang baik adalah bagian dari amal saleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemilik adab yang mulia ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk surga. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin, wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, ya, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku dan yang pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi di dalam dua hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang mukmin itu timbangannya bisa berat dengan sebab akhlaknya yang baik. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini tentunya yang pertama adalah kepada Allah. Di hadis yang kedua Nabi SAW menjelaskan orang yang paling beliau cintai dan yang paling dekat majelisnya, tempat duduknya dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dan para ulama terdahulu ya, mengajarkan anak-anak mereka adab sebelum masalah menuntut ilmu. Telah berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, mereka tidak menyuruh atau mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu, sehingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Jadi mereka tidak menyuruh atau mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu, sehingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Diajarkan dulu adab. Al-Imam Abdul Mubarak mengatakan, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian setelah itu aku menuntut ilmu selama 20 tahun. 50 tahun belajar. Jadi mesti sabar belajar ini ya. Tidak bisa seseorang tidak bersabar. Jadi mereka mempelajari adab sebelum belajar ilmu. Dan beliau juga berkata, adab itu 2/3 ilmu. Jadi bagian besar dari ilmu adalah adab. Imam Ibnu Muhammad bin Sirin mengatakan, mereka para salafus saleh mempelajari petunjuk Nabi tentang adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Jadi sungguh-sungguh belajar adab sebagaimana mereka belajar tentang ilmu. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Al-Imam Abdullah bin Mubarak berkata, telah berkata kepadaku Makhlad bin Al-Husain. Apa perkataan Makhlad bin Al-Husain kepada Imam Abdullah bin Mubarak? Kami lebih membutuhkan adab daripada banyaknya hadis. Jadi penting ini untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata dalam kitabnya, selayaknya seorang penuntut ilmu dan hadis, selayaknya seorang penuntut ilmu dan hadis berbeda dalam semua urusannya, amal dan akhlaknya dari cara perbuatan orang-orang awam. Jadi penuntut ilmu ini harus berbeda dengan perilaku orang awam. Seorang penuntut ilmu dan hadis harus berusaha melaksanakan sunnah atas dirinya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Seorang penuntut ilmu harus mengetahui adab-adab menuntut ilmu yang hendaknya ia kuasai terlebih dahulu sebelum ia belajar. Ia harus mengikuti jejak para salafus saleh dalam mencari ilmu dan beradab dengan ilmu yang telah ia raih. Dalam mencari ilmu dia mesti punya adab, dan terhadap ilmu yang telah ia raih ia pun mesti beradab dengan ilmu tersebut. Ia juga perlu mengetahui bagaimana para salaf bergadang dan meninggalkan enaknya tempat tidur. Dia begadang, dia tinggalkan enaknya tempat tidur. Demi apa? Demi mencari ilmu. Nah, inilah pengantar dari adab-adab penuntut ilmu pada bab yang ke-6. Insyaallah taala akan kita bahas rincian adab-adab penuntut ilmu pada pertemuan esok malam biiznillahi taala. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini dapat kita amalkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, keluarga kita dan negeri ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat wabah yang melanda negeri ini dan seluruh belahan dunia sehingga kita semua dapat kembali beraktivitas dengan normal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada pemimpin negeri ini dan kepada rakyatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.